Mohon maaf lahir dan batin. Selama ini kalau ada banyak kekurangan, tolong dimaafkannya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe Ujung Oppa. Terima kasih. 안녕하세요. Saya Ujung Oppa. Sekarang nggak terasa mau lebarannya. Kalian mau mudik kemana masing-masingnya? Nah, jadi hari ini aku mau menonton dan mendengar lagu terkait dengan Lebaran. Untuk memperingati Lebaran itu apa, kita tahu dulu ya, Opa bacanya. Idul Fitri atau juga ditulis dengan Idul Fitri. Lebaran kan adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal yang berdasarkan peredaran bulan tersebut, maka Idul Fitri atau Hari Raya Puasa jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya. Apabila dilihat dari penanggalannya Masehi, cara menentukannya 1 Syawal juga bervariasi. Sehingga boleh jadi ada sebagian umat Islam yang merayakannya pada tanggal Masehi yang berbeda, gitu ya. Pada tanggal 1 Syawal mulai berakhirnya puasa pada bulan Ramadan. Kalau itu Ujung Opa juga tahu ya. Kemudian merayakannya Idul Fitri awal pagi hari selalu dilaksanakan salat Idul Fitri, salat Id. Disunahkan melaksanakan salat Id di tanah lapang atau bahkan jalan raya, terutama di kota besar. Sebelum salat Id dilakukan, imam mengingatkan siapa yang belum membayar zakat fitrah. Sebab kalau selesai salat Id baru membayar zakatnya, hukumnya sedekah biasa bukan zakat. Adapun hukum dari salat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad. Di dalam sebelum dan sesudah hari raya, umat Muslim disunahkan mengumandangkan takbir. Adapun kalimat takbir seperti itu, bla bla. Takbir mulai dikumandangkan setelah bulan Syawal dimulai. Selain menunaikan salat sunnah Idul Fitri, kaum muslimin juga harus membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa ya? Sebanyak 2,5 kg bahan pangan pokok. Oh, persembahan mungkin. Tujuan dari zakat fitrah sendiri adalah untuk memberi kebahagiaan pada kaum fakir miskin. Kemudian khutbah diberikan setelah salat Idul Fitri berlangsung dan dilanjutkan dengan doa itu. Kaum muslimin di Indonesia memiliki tradisi saling bermaaf-maafan. Oh, tahu. Mohon maaf lahir dan batin itu kan. Terkadang beberapa orang akan berziarah mengunjungi kuburan. Doa atau ucapan pada Idul Fitri seperti itu. Di Indonesia sering mengucapkan doa Minal Aizin Wal Faizin. Minal Waizin Al min, min, Minal Aizin Wal Faizin. Minal Aizin Wal Faizin. Minal Waizin Wal Faizin. 아, 미날 아이진 왈파이진. 미날 아이진 왈파이진. 우다팔. Sebenarnya itu adalah tradisi masyarakat Asia Tenggara. Menurut sebagian besar ulama, ucapan tersebut tidaklah berdasar dari ucapan dari Nabi Muhammad. Aduh, susah banget karena bahasa Arabnya. Perkataan ini mulanya berasal dari seorang penyair pada masa Al Andalus, namanya susah, yang bernama Syafiuddin Al-Huli ketika dia membawakan syair yang konteksnya mengisahkan dengan wanita di hari raya. Adapun ucapan yang disunahkan oleh adalah tak takabalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal kami dan kalian, atau takpap balallahu minna wa minkum wa ahallahu lallahu alaik. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan darimu sekalian, dan semoga Allah menyempurnakan atasmu dan semisalnya. Oke, cukup tahu ya tentang itu. Kalau begitu, dengar saja langsung. Medley lagu Lebaran, Eka Nadia, Usama, AA Utap, Reza Arab, Christian Bong. Ya, kenapa? Yang kali ini, wah, tulisannya itu susah baca ya. Langsung dengar ya. Lebaran Oh. sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Siapa ya penyanyi itu? Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Beatbox siapa? Wow, keren. Bulunya juga keren ya. Lebaran sebentar lagi, keren banget suaranya. Fitri, bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi, menebar senyum, menabur amal, menyambut hari yang penuh berkah. Baru, aku suka penyanyi itu. Alhamdulillah. Dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lagunya lucu juga ya. Hari raya itu fitri, kompak banget bukan suaranya. Pesta-pesta, yang penting maafnya, maafnya. Lahir batinnya, lahir batinnya. Buat apa ya? Kalau kalah kuasanya, melu kita kepada Tuhan yang esa. Lebaran tiba sebentar lagi. Wow. Berhentilah kalian mencaci maki. Bulan penuh berkat ini tak kembali. Kalau itu yang suka keinginkan, bukan punya nih. Waktunya ngomongin orang melu. Maaf sedikit jadi gangguan kalau kamu nyanyi. Suaranya khas banget, tebal. Ah, mari bersalam salaman, saling bermaaf maafan, kita berdua. Tolong, aduh, aku nggak mau marah. Ini belum selesai buat puasanya. Kapelanya. Kamu juga nyanyi ya. Alhamdulillah. Aku baru paham. Nanti aku jelasin ya. Keren. Minal Aidin wal Faizin. Wah. Ini luar biasa ya. Nah, aku baru paham deh. Karena belakangan ini banyak teman-teman Indonesia tanyain Ujung Opa, sudah beli baju untuk Lebaran? Sudah beli sepatu untuk Lebaran? Sudah beli pakaian untuk Lebaran? Jadi aku tanya, kenapa aku harus beli? Atau kadang-kadang aku sendiri merasa Oh ya, jawab dari dalamnya. Umum apa ya? Beli apa? Kok kenapa? Karena mereka nggak menjelaskannya. Ini sekarang baru tahu ya. Iya, mengerti. Lagu ini suka banget. Bakal sering dengar juga ya. Seperti lagu Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Seperti lagu dari Maher Zain. Suka banget dengan suaranya dan isinya juga. Dan senyum-senyum kan bahagia banget suasananya. Mantap! Mantap ya. Oke. Selamat Lebaran. Selamat Idul Fitri semuanya. Ujung Upa juga doainnya dari jauh-jauh. 안녕!